ihmiset lasaamaan devasa. Itta salinta mögen alagi. Kallo kvetulan vertemu. Malu, malu. Apakah gerangan kesalahan ku ini pernah kulakukan? Mengapa kau kirimkan kawanmu untuk menelitiku? Kini setelah sama dewasa, kita saling tak mengenal lagi. Kalau kebetulan bertemu, malu, malu. Apakah gerangan kesalahanku ini pernah kulakukan? Mengapa kau kirimkan kawanmu untuk menelitiku? Kini setelah sama dewasa, kita saling tak mengenal lagi. Kalau kebetulan bertemu.